Biasa apa, Pak? Biasa. Hah? Iya, sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada dosa besar yang ke-51, yaitu adiyatu awliya illahi ta'ala wa mu'adaduhum, menyakiti para wali-walinya Allah dan memusuhi kekasih-kekasih Allah. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa syarat untuk menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah beriman dan bertakwa. Memiliki keyakinan yang baik. Keyakinan seperti yang telah datang penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta memiliki amalan yang baik. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan yang benar dan anggota tubuhnya dipenuhi dengan amal salih. Ini wali dari wali-wali Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak diliputi oleh ketakutan, tidak pula oleh kesedihan. Kenapa? Karena ketika mereka akan berpisah dengan dunia ini, para malaikat memberikan berita gembira kepada para wali Allah, Allah takhafu wala tahzanu. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian tidak perlu takut. Kalian tidak perlu sedih. Bergembiralah kalian dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, hatinya dipenuhi dengan keyakinan yang benar, anggota tubuhnya dihiasi dengan amal-amal salih, dan wali-wali Allah pun bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan dan amalan yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala membela para walinya, yaitu orang-orang yang benar-benar menjalankan agama ini dan mengamalkannya, akan dibela oleh Allah baik mereka masih hidup atau sudah meninggal. Sehingga ketika ada orang yang menyakiti wali Allah, berarti dia siap berhadapan ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyakiti wali-wali Allah, dia akan berhadapan dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Man adadi waliyan faqad adanduhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Beberapa kisah tentang wali-wali Allah yang telah diberi karamah telah kita sebutkan. Dan bukan syarat seorang dikatakan wali Allah kalau muncul darinya keajaiban yang di luar kemampuan manusia. Terkadang Allah SWT memberikan ma'unah atau karobah, bantuan kepada wali-wali Allah di saat mereka membutuhkan sekali. Di saat mereka sangat membutuhkan sekali. Pernah dahulu ada satu kaum, ketika mereka kekeringan dan mereka melakukan sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan dan berdoa untuk meminta hujan, namun tidak turun hujan. Berkali-kali gagal. Kemudian mereka mencari orang yang mereka anggap salih, mereka anggap orang yang dekat dengan Allah, maka mereka meminta kepada orang tadi, tolong mohonlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Orang tadi pun kemudian berdoa memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tidak lama dari orang ini berdoa, kemudian langsung turun hujan deras. Maka orang ini pun langsung tersyohor, terkenal, masyhur. Maka dia mengatakan, ya Allah, Engkau telah mendudukkan aku pada kedudukan orang yang tersyohor. Ya Allah, cabutlah nyawaku di sisimu. Kemudian tidak berapa lama orang ini meninggal. Karena orang ini khawatir dengan terkenalnya dia, nanti keikhlasannya akan berubah. Khawatir nanti bisa jadi ada orang-orang yang akan menyanjung-nyanjung dia, mengagung-agungkan, yang menjadikan dia justru malah apa? Ya, muncul darinya takabur, sifat sombong, itu justru membinasakan. Karena barakallahu fikum, yang namanya pujian itu kalau tidak tepat itu sangat berbahaya. Pujian bisa menjadikan orang semangat, ada pula pujian yang menjadikan seorang justru malah melempem. Makanya Rasul mengatakan, iyyakum wal madah fa innahu dzabah. Hati-hati kalian dari memuji orang. Ya. Karena pujian itu ibarat ya orang menyembelih. Orang dipuji ibarat dia disembelih. Anda bisa memahami ya, kalau ada binatang disembelih kan dia mati. Orang dipuji, kemudian timbul kesombongan, yang mati apa? Agamanya. Sehingga terkadang pujian ini bisa menjadikan orang semangat atau menjadikan orang justru sebaliknya. Bagi orang yang baik, pujian itu justru mendorong dia untuk senantiasa semangat dan bersyukur. Tapi bagi orang yang tidak baik, pujian itu dia nilai bahwa saya sudah sampai tingkatan yang teratasnya. Untuk apa saya beramal? Saya sudah sampai tingkatan orang apa? Mengagumi saya, memuji saya, untuk apa saya beramal? Ini bahaya. Makanya ya, di sana ada larangan seorang memuji orang lain di hadapannya. Kata ulama, ini kalau orang yang dipuji tadi dikhawatirkan akan muncul sikap takabur, kemudian merendahkan orang lain, atau justru menjadikan dia merasa sudah sampai pada tingkatan yang teratas sehingga dia tidak perlu lagi beramal. Tapi bagi orang tertentu yang memang butuh untuk ya diberi semangat, ya, dan orang tadi justru dia akan menambah kesemangatan, seperti tidak mengapa. Di antara dalilnya adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepada beliau beberapa utusan dari Abdul Qais. Di sana ada seorang bernama Al-Jad Ibn Abdul Qais. Ketika datang rombongan dari Bani Abdul Qais, datang menghadap Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mereka sampai di sisi Nabi, mereka langsung berhambur, ingin bertemu dengan Nabi. Ini perjalanan jauh, yang terkadang pakaiannya masih ya lusuh atau mukanya ya banyak debunya. Mereka langsung berhambur ingin ketemu Nabi. Sedangkan Al-Jad bin Qais tidak. Dia turun dari kendaraannya, dia ikat kudanya, kemudian dia ganti pakaian, baru menghadap Nabi. Harusnya memuji. Inna fika la khoslatain yuhibbuhum Allah. Sungguhnya pada kamu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal-anat. Al-hilmu wal-anat. Sifat penyabar dan sifat tidak terburu-buru. Berarti kan harus memuji langsung ya di hadapan Al-Jad bin Abdul Qais. Bagaimana cara memadukan antara Rasulullah melarang memuji orang di hadapan dengan di sini Rasulullah apa? Memuji di hadapan seperti tadi. Cara memadukan riwayat, kata sebagian ulama bahwa larangan memuji orang di hadapannya kalau orang yang dipuji tadi timbul kesombongan. Atau termasuk dari ciri orang yang kalau dipuji justru malah tambah melempem karena sudah merasa sampai di apa, puncak tujuan. Tapi bagi orang tertentu yang kalau dipuji dia justru tawadu, rendah hati, dipuji bersyukur, dipuji justru dia akan menambah kesemangatan, ya seperti ini tidak mengapa. Ya seperti ini tidak mengapa. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah SWT, mereka mendapatkan pertolongan dari Allah hayyan wa mayyita, baik mereka masih hidup atau sudah meninggal. Kalau seorang menyakiti wali-wali Allah dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, nahsabuhum, kita ya berharap mereka adalah para wali-wali Allah yang harus kita hormati. Kita doakan mereka yang sudah meninggal supaya mendapat rahmat dan ampunan. Yang masih hidup semoga mereka dijaga oleh Allah, ya, sehingga tetap istiqamah di atas agama ini. Karena membicarakan para ulama al-sunnah yang lurus di atas jalan Allah, ini barat Anda memakan daging yang beracun. Orang kalau makan daging beracun ya besar kemungkinan dia apa? Mati. Hanya dahulu ulama mengatakan duhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama beracun. Artinya Kalau Anda membicarakan para ulama, memang mereka para ulama yang sungguhnya, dengan kejelekan, maka Anda sendiri akan apa? Rontok. Anda sendiri akan apa? Jatuh. Ya, ibarat ente makan ya daging yang beracun. Tapi kita akan masuk pada dosa besar yang berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-kabiratu tsaniyah wal khamsun. Dosa besar yang ke-52. Isbalul izari ta'azzuzan wa nahwahu. Memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Isbal, melembrehkan pakaian di bawah mata kaki karena kesombongan dan semisalnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang terkadang manusia, sebagian manusia itu justru malah terbalik. Para wanita yang seharusnya mereka menutup auratnya, menutup ya kakinya, malah mereka pakai pakaian tinggi-tinggi sampai naudzubillah terlihat pahanya. Sementara para lelaki yang semestinya pakaian mereka tidak ngelembreh ya di atas mata kaki, malah justru dikebawahkan. Ya subhanallah. Di sini pentingnya kita mengkaji, menggali agama Allah. Kalau dia mengatakan, agama itu kan dalam hati, agama itu bukan pakaian. Kita katakan, agama itu yang datangnya dari Rasulullah. Agama itu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Itu jelas. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya? Ya, apa saja. Terkait dalam kita memakai pakaian, bahkan terkait kita masuk kamar mandi pun ada tuntunannya dari Nabi. Kok orang mengatakan agama itu yang penting hatinya baik? Kita katakan agama enggak cuma hati saja. Islam itu ada amalan dohir, ada amalan hati, amalan batin. Ini kalau mengikuti jalannya Rasulullah, kalau mengikuti nafsu ya mungkin kayak tadi. Orang mengatakan yang penting hatinya baik. Kalau Anda hatinya baik, ya tentu lahiriah Anda pun akan baik. Karena hati ini ibarat panglima, ibarat raja bagi anggota tubuh yang lainnya. Kalau rajanya baik, insya Allah akan menyuruh tentaranya pada kebaikan. Kalau hati Anda baik, perbuatan Anda, ucapan Anda semuanya mencocoki agama. Kalau dia mengatakan, ah hanya pakaian saja kok. Kita kata ini, berarti ini orang gak ngerti agama. Islam itu agama yang sempurna. Sampai cara berpakaian pun ada tuntunannya. Sampai orang pakai pakaian, baca apapun ada tuntunannya. Kalau kita ini umat Islam, ya ikuti ajaran dari Rasul. Kalau kita ikuti ajaran Rasul, gak ribet, gampang. Pahala kok. Kita ini orang banyak dosa. Kita orang ini banyak kesalahan. Nah, kapan kita akan bisa menghapus dosa kita ini kalau kita gak punya pahala? Dengan kita itiba'ur Rasul, ngikuti jalannya Rasul, walaupun dalam bab pakaian, semoga kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah. Bukankah Allah telah menjanjikan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba lihat faedah dari ittiba'ur rasul, faedah dari seorang ngikuti jalannya Rasulullah. Apa? Mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah. Kalau ente saja dicintai ya oleh guru ente, oleh ya masyarakat ente, ente senang. Ini yang mencintai Allah SWT. Tapi untuk dapat kecintaan dari Allah bukan hanya dengan angan-angan. Itiba ngikut jalannya Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti jalanku, kata Rasulullah. Ikuti jalannya Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Memang berat. Bagi orang tertentu ingin mengikuti jalan Rasul berat. Dapat omongan sana sini. Kalau ngikuti Rasul banyak omongan, nanti kalau ngikuti jalannya orang kafir, orang pada diam. Kalau orang ingin mengikuti, ingin mencontoh bagaimana ibadah Rasulullah, sudah ini agama baru atau apa. Tapi giliran adat istiadat non-muslim, adat istiadat Buddha atau Hindu dijalankan, mereka diam. Allahul Musta'an. Dan tadi faedah dari kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan mencintai dan Allah akan mengampuni ya dosa orang yang ikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbalul izar ta'azzuzan wa nahwahu. Memanjangkan pakaian di bawah mata kaki untuk para lelaki diharamkan dengan kesombongan dan semisalnya, arti dan semisalnya, baik dengan kesombongan atau tanpa kesombongan. Kalau seorang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki dengan kesombongan, itu berat sekali, termasuk dosa besar. Kalau dia tidak sombong, maka itu pun perbuatan haram. Perbuatan haram bukan hanya ketika sholat saja, tidak ngelemberehkan pakaian, hari-harinya. Sehingga ini butuh diketahui, karena sebagian orang menganggap orang ini kok kebanjiran, orang musim kemarau kok. Ini karena ketidakngertian dia dengan agama ini. Makanya ngaji, makanya belajar. Orang gak ngerti, gak mau belajar, gak mau mengkaji sunnah Rasulullah, yang gak akan ngerti. Sehingga barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah kecuali beliau sudah menjelaskan agama ini sejelas-jelasnya. Apapun yang dibutuhkan oleh umat ini, beliau jelaskan. Mau yang terkait dengan masalah berpakaian, masalah tata cara mandi, bahkan adab tidur, adab bepergian, adab menyembelih, semuanya ada. Enggak ada agama selengkap Islam ini. Enggak ada syariat seindah syariat ini. Orang misalnya ya, dia wudu dengan wudu yang sempurna, kemudian datang ke masjid untuk sholat. Wudunya sendiri sudah menghapus dosa. Langkah yang ia langkahkan menuju ya ke masjid mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kalau dia sholat dan khusyuk, diterima sholatnya. Selama dia masih di masjid, malaikat mengatakan Allahumma, Allahumma firlahu, Allahumma arham, Allahumma salli alaihi. Ya Allah, ampunilah hamba ini. Ya Allah, sayangilah hamba ini. Dan ya Allah, pujilah hamba ini. Malaikat mendoakan. Ya. Ini pun dijelaskan oleh Rasul. Sehingga kalau seorang mempelajari Islam, sumbernya adalah Alkitab dan Sunnah, dia akan menjadi orang yang cerdas, di atas rata-rata umumnya orang cerdas. Kenapa? Ini wahyu dari Allah. Kalau orang ya, cerdas karena dia meneliti atau karena dia itu melakukan ya, percobaan, itu manusia. Adun wahyu, Al-Quran dan Sunnah datangnya dari Allah. Gak mungkin keliru, gak mungkin salah. Qala Allahu Ta'ala, Allahu Ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maruha. Surat Luqman ayat 18. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtadin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang mukhtal, orang yang sombong dengan gaya, dengan apa? Dengan gerakan fisiknya. Fakhur, dan orang yang sombong dengan ucapannya. Sombong itu bisa dengan gerakan-gerakan fisik. Sombong bisa pula dengan apa? Ucapan. Mukhtal itu sombong dengan gerakan-gerakan fisik. Cara jalannya, cara bicaranya, ya. Itu menunjukkan kalau dia sombong, ada. Kalau fakhur, ya dengan ya kata-katanya menunjukkan kalau dia sombong. Ini salah satu dari wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim, seorang hamba yang saleh, yang konon dahulu beliau seorang budak. Namun ketika Luqmanul Hakim ini seorang mukmin yang saleh, kalimat-kalimat wasiatnya, petuah-petuahnya diabadikan dalam Al-Quran. Di antara nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Dan ini tentunya wasiat atau nasihat yang sangat baik dari seorang bapak kepada anaknya. Karena orang yang sombong, orang yang angkuh, tidak ada orang yang senang dengannya. Allah benci, kemudian makhluk pun tidak suka. Makhluk pun tidak suka. Ketika Allah benci, kemudian juga makhluk benci, apa enaknya? Apa enaknya menjadi orang angkuh? Apa enaknya menjadi orang sombong? Orang pun tidak suka dekat dengan orang seperti itu. Dan orang-orang yang sombong itu nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, mereka akan dijadikan tubuhnya kecil seperti semut yang diinjak-injak oleh manusia. Di saat mereka di dunia ingin supaya dia itu orang yang paling besar, orang yang paling apa, hebat, maka justru sebaliknya nanti di yaumul qiyamah mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar. Amsaladur yatauhun nas, kecil seperti semut yang diinjak-injak oleh manusia. Jazaan wifaqa, tentu ini pembalasan setimpal. Seseorang menyombongkan dirinya, menganggap dirinya besar, justru akan dibalas dengan dia itu nanti tubuhnya kecil dan diinjak-injak. Kalau kecil kemudian masih diangkat, mungkin sudah kecil diinjak-injak. Seperti semut kemudian diinjak-injak. Waliyadzubillah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang di bawah dari mata kaki dari kain, dari pakaian, maka itu masuk neraka. Sahih riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Hadis ini umum. Baik dia memanjangkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong atau tidak. Bahkan memanjangkan kain di bawah mata kaki bagian dari kesombongan. Bagian dari apa? keangkuhan. Nanti akan ada penyebutan hadisnya. Tentunya tidak ada dari kita yang kuat untuk tersentuh oleh api neraka. Jangan kami neraka. Terkena bara sedikit saja sudah melebu. Pasah kita. Ya. Padahal mungkin di sana ada obat. Lalu bagaimana na'udzubillah di yaumul qiyamah? Ikuti bimbingan Nabi. Semoga kita selamat. Ya. Namun kalau tidak mau mengikuti bimbingan Nabi, ya seperti ini akibatnya. Diancam. Pakaian atau kain yang di bawah mata kaki, itu dalam api neraka. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Rawahul Bukhari. Faqala sallallahu alaihi wasallam la yangdurullah ila man jarra izarahu bataran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang menarik kainnya di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Disebutkan di sini dalam keadaan sombong. Bukan berarti kalau tidak sombong kemudian boleh, bukan. Kalau dia sombong berat sekali. Kalau dia memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, ya, diiringi dengan kesombongan, ini berat sekali hukumannya. Lebih berat daripada kalau dia itu memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dan berada di tidak sombong. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Islam agama yang sempurna. Dalam masalah berbusana, dalam masalah berpakaian pun, dia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan. Dan tentu sebagai perwujudan terhadap syahadat kita, ya, bahwa kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, adalah kita mempercayai seluruh berita yang datangnya dari Nabi, menjalankan perintah Nabi dan menjauhi larangannya, serta beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau. Kalau Nabi melarang suatu, ketahuilah bahwa pada larangan itu pasti ada madharatnya. Baik madharat di dunia atau di akhirat. Baik Anda ketahui madharatnya ataupun Anda tidak ketahui. Karena Rasul tidaklah mengatakan dari hawa nafsunya. Rasul sebagaimana firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasul mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Tidak lain dan tidak bukan apa yang beliau katakan adalah wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk kasih sayang beliau terhadap umatnya. Karena beliau di antara sifatnya adalah Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah. Nabiur Taubah. Nabi yang memiliki sifat rahmah, belas kasihan. Dan ini di antara bentuk belas kasihan beliau terhadap kita. Bahwa hal-hal yang bisa menyampaikan kepada adab, beliau telah peringatkan. Sehingga alasan apa lagi akan dikemukakan di hadapan Allah. Ketika seorang misalnya menghadapi adab karena perbuatannya, sementara Rasul sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. La yandurullahu ila man jarra izarahu bataran. Allah tidak melihat kepada orang yang menarik kainnya, yang di bawah mata kaki, dalam keadaan sombong. hukuman terhadap pelaku kemaksiatan di neraka itu bermacam-macam. Ada hukuman fisik, ada hukuman apa? Non-fisik. Misalnya hukuman fisik, seorang misalnya dikasih, naudzubillah, ya, air yang mendidih sampai ususnya apa? Putus. Hukuman fisik juga misalnya, ya, kalau mereka meminta naungan, dikasih naungan yang panasnya, gak ketulungan. Dhillin di thalati syu'ab, la dhalilin wala yughni minal lahab. Dan ada hukuman fisik, yaitu tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah. Ini hukuman apa? Non fisik, hukuman yang menimpa mati. Makanya Allah mengatakan ikhsa'u fiha wala tukallimun. Ikhsa'u fiha wala tukallimun. Hinalah kalian dalam neraka, jangan ajak bicara saya. Ini hukuman batin dan lebih berat. Lebih apa? Berat. Lebih menyakitkan. Ketika seorang tidak dilihat oleh Allah, berarti orang ini orang yang ya mendapatkan hukuman ya yang berat, mendapatkan hukuman hati itu lebih berat daripada hukuman fisik. Berarti orang tadi telah melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka, melakukan sesuatu yang menjadikan Allah itu benci, sehingga Allah tidak melihat kepadanya. Yaitu apa? Dia memanjangkan pakaiannya, memanjangkan kainnya di bawah mata kaki dengan kesombongan. Adapun tanpa kesombongan, sudah kita sebutkan tadi haram, ya, tapi tidak sampai tingkatan ini. Dan kain seorang mukmin sampai pertengahan betisnya. Isratul mukmin ila ansafi saqai. Kain seorang mukmin sampai pertengahan betisnya, tidak mengapa sampai di bawah betis asalkan tidak sampai apa? Menutupi mata kaki. Tapi kalau saya tengah betisnya bagus. Isratul mukmin ila ansafi saqai. Kain seorang mukmin, kain bawah seorang mukmin itu sampai pertengahan betis. Sunnah seperti ini wariba. Sunnah seperti ini mungkin teranggap asing. Asing kenapa? Karena enggak mau belajar, enggak mau ya mendengar, enggak mau membaca hadis lagi. Akan terasa asing. Lebih terasing lagi ketika memang orang-orang yang seharusnya menjadi panutan umat tidak bisa mencontohkan. Ya, tidak bisa jadi contoh. Ini yang jadi masalah. Karena memang yang namanya ilmu bukan hanya pengetahuan, tapi ilmu yang mewujudkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang sungguhnya yang bisa menjadikan seorang itu dekat dengan Allah, inilah ilmu. Ketika ada seorang memanggil Al-Hasan Al-Basri, ya alim, ya faqih, hei orang yang alim, kata Al-Hasan Al-Basri, atadri mal alim? Tahu enggak kamu orang yang alim itu kayak apa? Innamal alim man yakhsyallah, kata Al-Hasan Al-Basri. Orang yang alim itu orang yang punya rasa takut kepada Allah. Orang yang alim. Kemudian memang disebut dalam ayat, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ini hanya para ulama. Para yang mengenal Allah. Itulah yang paling takut kepada Allah. Orang yang tidak kenal Allah bagaimana akan takut kepada Allah? Hanya dahulu sebagian salaf mengatakan, laisa al-ilmu bi kasratil kutub wal riwayah. Al-ilmu khasyatullah. Yang namanya ilmu bukan banyak-banyakan kitab, bukan banyak-banyakan riwayat. Yang namanya ilmu adalah yang bisa melahirkan rasa takut pada Allah, inilah ilmu. Sedikit Anda punya ilmu, kemudian Anda amalkan jauh lebih baik daripada Anda punya ilmu yang banyak, kemudian Anda tidak amalkan.